والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seseorang dari manusia yang mendengarku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati, sedangkan ia tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku, kecuali ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.